بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Khani fidina azakumullah. Kita baca makna hadis ini secara ringkas. Ini hadis Fatimah Subai'ah Al-Islamiyah yang beliau dalam keadaan sebagai istri dari Sa'ad ibn Khawlah, seorang dari Bani Amir ibn Lu'ay yang ikut dalam perang Badr radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Subai'ah Al-Islamiyah ditinggalkan oleh suaminya, yang ditinggal mati oleh suaminya pada masa 6 tufi anha fi hajjatil wada, pada haji wada, dalam keadaan Subai'ah hamil, dalam keadaan hamil. Beberapa saat tidak lama setelah meninggalnya suaminya, dia melahirkan. Dan kemudian datanglah dia dalam keadaan sudah siap untuk dinadhar, maka datanglah para laki-laki untuk melamarnya. Tiba-tiba berkatalah Abu Sanabil bahwasanya engkau belum selesai iddahnya. Ini yang terkandung dalam hadis kemarin. Maka dikatakan dalam makna al-ijmali, "Tufiya Sa'ad ibn Khawla an zawjatihi Subai'ah al-Islamiyah wa hiya hamil." Bahwasanya Sa'ad ibn Khawlah meninggal, meninggalkan istri yang bernama Subai'ah al-Islamiyah dalam keadaan hamil. Dan setelah hamil atau setelah meninggal, dia melahirkan. Falamma tahurat min nifasiha wa kanat 'alimah, dan beliau adalah seorang yang alim, memiliki ilmu, bahwasanya kalau dia sudah melahirkan, maka dia keluar dari masa iddahnya. Wa halat lil azwaj, dan sudah bisa untuk menikah. Maka karena itu tajammalat, karena itu Subai'ah sudah bersiap-siap untuk dinadhar oleh khuttab, oleh para pelamar. Maka beliau pun berhias, mempercantik dirinya. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil, maka masuklah Abu Sanabil dan menyatakan kepadanya ketika dia dalam keadaan mutajammilah, fa'arafa annaha mutahayyi'ah lil khitab, dia lihat bahwa ini berarti siap untuk dinadhar. Maka dia bersumpah dengan nama Allah, wallahi ma anti binaki hatta tamurra alaiki, sungguh demi Allah engkau tidak bisa menikah sampai lewat masa 4 bulan 10 hari. Ini ucapan Abu Sanabil. Aksama ala ghalabati dhannihi, beliau bersumpah dengan nama Allah karena dugaan dia bahwa ayat itu sudah sangat jelas begitu. Ayat yang menyatakan tentang berakhirnya masa iddah wanita yang tinggal mati adalah 4 bulan 10 hari. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 234, orang-orang yang meninggal dari kalian dan meninggalkan istri-istri, maka istri-istrinya menunggu, ini masa iddah, 4 bulan 10 hari. Ini dipegang kuat oleh Abu Sanabil, sehingga dia dengan mantap berkata, bahkan sampai bersumpah, wallahi ma anti binakeh, demi Allah engkau tidak bisa menikah sampai lewat 4 bulan 10 hari. Wa kanat ghairu mutayaqqinah. Sedangkan wanita tadi, Subayyah al-Islamiyah, masih belum yakin dengan apa yang dia ketahui. Padahal dia sudah tahu bahwa kalau melahirkan sudah selesai masa iddahnya, tetapi karena tidak yakin, apalagi ad-dakhil akkadal hukum bil qasam, apalagi seorang yang masuk tadi mengucapkan dan menekankan ucapannya dengan sumpah, yaitu Abu Sanabil, dengan kalimat wallahi, maka menjadi ragu kembali. Apalagi perempuan biasanya demikian. Dia sudah tahu, tetapi karena yang berbicara itu dengan mengatakan wallahi, maka dia ragu. Maka datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya. Fasa'alathu an dhalik, bertanya tentang masalah itu. Fa'aftaha bihilliha lil azwaj, maka dijawab oleh Rasulullah sallam bahwa dia telah halal, telah boleh menikah, telah berakhir masa iddahnya ketika wada'at al-hamil, ketika melahirkan apa yang dikandungnya. Bahkan dalam riwayat lain, dalam lafaz-lafaz yang lain disebutkan dengan kalimat kadzaba Abu Sanabil, berdusta Abu Sanabil. Kalimat kadzaba Abu Sanabil bukan berarti Abu Sanabil sengaja berdusta, tetapi berdusta maknanya adalah dia salah. Ini penting, karena kalimat dusta dari para ulama kadang-kadang memiliki dua makna. Bisa menjadi makna bahwa dia seorang yang berdusta, bisa bermakna akhto'a. Maka ucapan Rasulullah, kadzaba Abu Sanabil, Abu Sanabil berdusta, maknanya Abu Sanabil keliru. Dan ini merupakan teguran dari Rasulullah SAW, dan juga merupakan peringatan untuk kita semuanya, jangan sembarangan berbicara tentang agama kalau tidak mengetahui istimbat hukumnya. Kalau dia baca Quran, kemudian dia menyimpulkan demikian sebelum berfatwa dengan apa yang dibacanya dari ayat, sebelum berfatwa dengan apa yang dia pahami dari ayat, tanyakan dulu kepada para mufassirun. Lihat apa kata para ulama, para ahli tafsir. Lihat apa kata para salafus salih tentang ayat tersebut. Sehingga ketika dia menyatakan dengan fatwanya, sangat jelas. Jangan sampai dia sudah menyatakan ada dalam ayat, ternyata seperti kejadian Abu Sanabil. Iya, ayatnya ada. Tetapi kalau dia sudah melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, maka itu pun sudah selesai masa iddahnya. Ini yang tidak diketahui oleh Abu Sanabil. Beliau mengetahui hukum asalnya, bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka memiliki masa iddah 4 bulan 10 hari. Itu hukum asal, aslul hukum. Tetapi kalau dalam keadaan hamil, kemudian dia melahirkan sebelum waktu tersebut, maka dalam keadaan dia sudah halal walaupun belum lewat 4 bulan 10 hari. Seperti kejadian Subayyah al-Islamiyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, kalimat kadzaba Abu Sanabil ini untuk peringatan bagi kita, jangan sampai terjadi kepada kita ketika kita berpegang dengan sesuatu dalil, ternyata kita salah memahami dalil itu, atau dalil itu umum ternyata ada pengkhususannya, atau hadis itu mutlak ada qaidnya, atau ternyata hadis itu sudah dimansuhkan dengan hadis lain dan seterusnya. Sehingga harus kita lihat dan kita tanya kepada para ulama, tidak sembarangan istimbat hukum sendiri. Ikhwan fillah na'azakumullah, fa'atat an-nabi, ketika Fatimah, ketika Subay'ah mendatangi Nabi SAW, maka Nabi memfatwakan demikian. Rasulullah menyatakan, fa'in ahabbatiz zawaj, kalau dia memang mau menikah, falaha dhalik, dia sudah boleh menikah. Dan ini juga dari ayat yang lain, dua-duanya dalam ayat, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana ma an wada'na hamlahun an yadhana hamlahun, orang-orang yang hamil maka batas-batas iddah mereka adalah an yadhana hamlahunna, ketika mereka sudah melahirkan apa yang dikandungnya. Ma yukhad minal hadis, kalau begitu apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadha min hadhal hadisi fawaid, minha wujubul iddah alal mutawaffa anha zawjuha. Faedah pertama tentunya adalah wajibnya iddah bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Berarti kalau kemarin kita memahami adanya iddah bagi wanita yang dicerai pada hadis Fatimah binti Qais, sekarang iddah bagi wanita yang ditinggal mati. Berarti siapa wanita-wanita yang wajib menunggu masa-masa iddahnya? Dua golongan. Wanita-wanita yang dicerai dan wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Faedah kedua, an iddatul hamil tantahi biwad'i hamliha. Faedah kedua, bahwa seorang wanita yang hamil masa iddahnya berakhir setelah melahirkan apa yang dikandungnya. Dan demikian dalam keadaan mutlak. Demikian disebutkan apa yang dikandungnya. Melahirkan apa yang dikandungnya artinya berakhir masa hamilnya. Kalau masa hamilnya berakhir, bisa berakhir dengan kelahiran normal, bisa berakhir dengan kelahiran prematur, bisa berakhir dengan keguguran. Maka ketiga-tiganya termasuk yang dikatakan sebagai tantahi masa iddahnya atau berakhir masa iddahnya biwad'i hamliha. Yang ketiga, umumu itlaqil hamil yashmul ma wada' wa fihi khalq insan. Ini faedah langsung yang ketiga yang kita sebutkan, yaitu bahwa kalimat melahirkan apa yang dikandungnya adalah umum, bersifat umum. Umum itlaqul haml yashmul ma wada', maka mencakup semua yang dilahirkan. Wa fihi khalq insan, termasuk di dalamnya kalau sudah berbentuk manusia. Enam. Yang keempat, anna iddatal mutawaffa anha ghairu hamil arba'ata ashhurin wa 'ashr. Kita juga mendapatkan faedah dari hadis ini bahwa hukum atau batas masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati kalau tidak hamil adalah 4 bulan 10 hari. Seperti dalam ayat tadi dan seperti dalam ucapan Abu Sanabil. Wallahi ma anti binaki hatta tamurru 'alayki hatta tamurru 'alayki arba'at ashhurin wa 'ashr, sampai berakhir 4 bulan 10 hari. Enam, karena Abu Sanabil tidak melihat kalau Subay' al-Salamiyah adalah seorang yang hamil berakhir dengan melahirkan apa yang dikandungnya. Enam. Kemudian faedah lainnya adalah wa ashrin arba ashrin wa ashrin lil hurra wa shahrani wa khamsata ayyamin lil amah, dan 2 bulan 5 hari masa iddahnya budak. Jadi kalau masa iddahnya seorang yang merdeka 4 bulan 10 hari, maka wanita yang merupakan budak masa iddahnya setengahnya dari orang merdeka. Yang kelima, yubahu laha tazwij. Faedah yang kita ambil dari hadis ini yang kelima adalah dibolehkannya menikah setelah berakhirnya masa iddah. Walau lam tathur min nifasiha, walaupun nifasnya masih belum selesai, belum suci dari nifasnya. Lima rawat, sebagaimana apa yang diriwayatkan fa'aftani bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis ini yang muttafaq alaihi Bukhari dan Muslim, bahwa Subay'ah menyatakan difatwakan kepada aku bahwa aku telah halal ketika aku melahirkan apa yang dikandungku, ketika aku melahirkan apa yang ada dalam kandunganku. Berarti setelah melahirkan langsung dia dalam keadaan sudah selesai masa iddahnya, boleh menikah. Ini dipahami oleh para ulama termasuk Ibn Shihab Az-Zuhri. Maka yajuz laha an tatazawwaj, boleh baginya untuk menikah, hatta fi nifasiha, walaupun dia dalam nifasnya. Hanya saja hukumnya jima' ketika dalam keadaan nifas tidak boleh. Sehingga menikahnya boleh, akad nikah. Kemudian dalam keadaan dia menunggu untuk jima'nya sampai suci. Sebagaimana apa-apa yang terjadi pada wanita-wanita ketika menikah dalam keadaan haid. Boleh apa enggak boleh? Ya boleh saja. Sebagian mereka bahkan mencari waktu nikahnya, tanggal nikahnya pada masa haid. Kenapa demikian? Dengan alasan-alasan mereka. Alasan-alasan yang sifatnya mubah, bukan alasan-alasan syar'i. Ya, ini mereka menganggap bisanya memakai berbagai macam sesuatu yang kemudian tidak perlu dihapus lagi ketika mau sholat. Biasanya kan wanita ketika mau nikah berhias dengan berbagai macam hiasan. Yang kalau mau menikah, apa kalau mau sholat, dia harus berwudu kembali, bedaknya hilang lagi dan seterusnya. Maka dicari akhir haidnya dia, sehingga dia bisa berhias dan sehari berikutnya sudah suci dan sudah dia harus sholat. Dan kemudian masa habis haid itu masa subur, maka langsung mengandung dan kemudian bulan pertama sudah tidak mendapatkan haid. Ini sebagian manusia, bukti bahwa memang dari dulu dipahami oleh para ulama bahwasanya menikah ketika haid boleh sebagaimana menikah ketika nifas, hanya saja ketika jima'nya harus menunggu sampai tathur karena dilarang jima' dalam keadaan haid atau nifas. Faedah yang keenam, qala Syekhul Islam rahimahullah, wal Qur'an laisa fihi ijabul iddah bi thalathati quru' illa 'alal mutallaqat. Kata Syekhul Islam, Al-Qur'an tidak mewajibkan masa iddah 3 bulan kecuali bagi wanita yang dicerai. La 'ala man faraqaha zawjuha bighairi talaq. Tidak berlaku pada wanita-wanita yang berpisah dari suaminya tidak karena talak. Itu tidak berlaku. Jadi yang 3 bulan, yang salah satu quru, itu hanya berlaku pada wanita yang dicerai. Karena Allah katakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai, kata Allah, hendaklah dia menunggu masa-masa iddahnya, yaitu thalathata quru, 3 kali suci. Berarti, kata Syekhul Islam, tidak berlaku untuk perempuan-perempuan yang berpisah dari suaminya, tapi bukan karena cerai, itu tidak berlaku. Kalau bukan karena cerai, apalagi sih? Karena ditinggal mati. Apalagi? Hah? Hilang? Hah? Kehilangan istri, hilang dalam musibah misalnya, ya, sama kesalahan suami. Enam, hampir sama. Apa lagi? Hah? Hulu, gugat cerai dari wanita ke pengadilan, kemudian dipisahkan. Itu pun tidak 3 bulan 10 hari. Bahkan yang ada di sana hanya 1 bulan saja yang diberi nama, diberi istilah istibro. Istibro itu pembebasan rahim. Berarti kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Kalau khulu hanya sebulan. Sebulan pun dikatakan itu hanya menunjukkan bebasnya rahim dari kandungan. Maka dikatakan, kata Syekhul Islam, la 'ala man faraqaha zawjuha bighairi talaq, tidak berlaku pada wanita-wanita yang terpisah dari suaminya bukan karena talak. Tidak berlaku 3 bulan, tidak berlaku iddah thalathata quru. Wala 'ala man wata'at bi syubhah wala 'alal muzni biha, tidak terhadap orang yang wata'at bi syubhah. Wata'at bi syubhah itu jima dengan salah. Mungkin enggak terjadi. Mungkin kalau istrinya kembar satu rumah misalnya, datang dalam keadaan sedang tidur. Kalau sedang tidak tidur mesti bisa menjawab, saya bukan istrimu, kan selesai. Tetapi dalam keadaan terjadi, bagaimana, berapa iddahnya? Dia dalam keadaan tidak tahu, tidak sengaja, sehingga terjadi jima. Tentunya harus dipisahkan kan, walaupun sudah jima. Lo harus tunggu 3 bulan 10 hari. Atau harus menunggu salah satu quru. Kata Syekhul Islam, tidak. Wala 'alal mazni biha, demikian pula terhadap seorang yang berzina, tidak berlaku masa iddah 3 bulan. Tapi berlakunya apa pada mereka ini? Yang jima karena keliru atau karena yang lainnya? Karena zina mungkin misalnya. Tidak berlaku 3 bulan 10 hari, yang berlaku hanya istibra pada semua itu. Istibra adalah pembebasan rahim. Terjadi, maka ada kasus dan kemudian diselesaikan oleh pengadilan selesai, maka tunggu sampai sebulan. Untuk apa? Bukan masa iddah namanya. Istibra untuk membuktikan ada janin atau tidak. Kalau terjadi haid maka sudah terbukti, kalau tidak terjadi hamil, selesai. Maka sudah kembali seperti semula dan bisa kembali kepada suaminya dan seterusnya. Tenang. Dan juga sudah kita sebutkan tadi, contoh lainnya adalah khulu. Contoh lainnya lagi, mutawaffa anha zaujuha. Berarti yang iddahnya 3 bulan atau dengan istilah Al-Quran thalathatu quru, tiga kali suci, maka itu adalah hanya wanita yang dicerai. Baik. Tawiq bainal ayatain. Kita mencocokkan atau mengakurkan antara dua ayat. Sebab di sana ada ayat yang menyatakan seorang wanita yang ditinggal mati hendaklah menunggu 4 bulan 10 hari. Terus ada kalimat lagi, seorang yang hamil iddahnya adalah sampai melahirkan. Mungkinkah ada seseorang yang mengalami kasus keduanya bersama-sama? Ya mungkin. Seperti kasus Subay'ah. Hamilnya iya, ditinggal matinya pun iya. Bagaimana mencocokkannya? Yang berlaku ini apa itu? Umum qawlihi ta'ala. Keumuman ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulatil ahmal ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, batas iddah mereka adalah ketika melahirkan apa yang dikandungnya. Ini yufidu anna kulla mu'taddah bitalaqin aw mautin tantahi iddatuha biwad'i hamliha. Karena ayat ini umum, tidak bicara yang mana yang dicerai ataupun yang ditinggal mati, enggak bicara. Perhatikan ayat ini. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Wanita-wanita yang hamil, batas-batas iddah mereka adalah ketika melahirkan apa yang dikandungnya oleh mereka. Baik, apakah ada keterangan apakah wanita yang dicerai atau wanita yang tinggal mati? Tidak ada. Beda dengan yang ayat yang lain. Ketika berbicara tentang masalah salah satu quru, ada kalimat wal mutallaqatu, yang dicerai maka 3 bulan. Demikian pula arba'at ashhurin wa ashra, ada keterangannya bagi mereka yang ditinggal mati. Alladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin. Berarti yang ini khusus untuk mutallaqat, yang ini khusus untuk yang dicerai. Ah, yang di sini khusus untuk yang dicerai, yang ini khusus untuk yang ditinggal wafat, ditinggal mati. Baik, sekarang wa ulatul ahmal untuk yang mana? Am, sifatnya umum. Maka umumuha yufid anna kullu mu'taddah bitalaqin aw maut. Maka setiap wanita yang menunggu apakah karena dicerai ataupun karena kematian, maka berakhir dengan melahirkan anaknya. Inilah yang kemarin kita sebut dengan istilah ummul idad. Idad bentuk jamak dari iddah, ummul idad. Wa umumu qawlihi ta'ala, dan juga keumuman ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Umumnya dari sisi apa? Bukan dari sisi sebabnya. Kalau sebabnya jelas, ditinggal mati. Dari sisi apa umumnya? Hamil ataupun tidak hamil. Iya kan? Di sini tidak disebut hamil atau tidak hamil. Yufidu anna iddat kulla mutawaffa anha. Maka berarti semua wanita yang ditinggal mati, hamil atau tidak hamil, dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Bagaimana ini? Hubungan antara dua ayat ini. Umumun wa khususun min wajhin. Umumun wa khususun min wajhin. Umumun wa khususun min wajhin itu seperti gambarnya gambar irisan. Begitu. Ini namanya umumun wa khusus min wajhin. Kalau kita lihat ayat yang menyatakan ulatul ahmal, umumnya dari sisi apa? Keumumannya dari sisi sebabnya. Allah katakan ulatul ahmal ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Mereka-mereka yang hamil, batas masa iddahnya adalah ketika melahirkan. Berarti tidak disebut oleh Allah apakah yang iddah karena ditinggal mati atau iddah karena ditalak. Enggak ada kan? Berarti umum dari sisi apa? As-sabab. Umum sebabnya. Pokoknya yang namanya wanita hamil, dicerai ataupun ditinggal mati, ajaluhunna an yada'na hamlahun. Waktu berakhir masa iddahnya adalah ketika melahirkan. Baik. Sekarang ayat ini. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 ashhurin wa 10. Baik. Mereka-mereka yang ditinggal mati oleh suaminya, meninggalkan istri-istrinya, maka istri-istrinya menunggu 4 bulan 10 hari. Umumnya dari sisi apa? Kalau dari sisi sebabnya, dia khusus. Khusus kalau ditinggal mati. Umumnya? Hamil atau tidak hamil? Hamil. Au. Ghaira hamil. Karena Allah tidak bicara di sana hamil atau tidak hamil. Pokoknya yang ditinggal mati. Yang ditinggal mati, dia 4 bulan 10 hari. Disinilah akhirnya para ulama melihat bagaimana. Kalau saja dia dalam keadaan hanya ditalak, kemudian dia dalam keadaan hamil, ya sudah, sampai selesai ketika melahirkan. Tetapi kalau dia dalam keadaan ditinggal mati, dalam keadaan dia hamil, berarti tengah-tengahnya. Kalau tinggal mati saja tidak hamil, selesai 4 bulan 10 hari. Beres kan? Yang jadi masalah yang di tengah-tengah irisan ini, dia juga hamil, dia juga ditinggal mati. Berarti harus 4 bulan 10 hari dan juga kalau melahirkan yang dikandungnya, kan begitu. Berakhirnya, mana yang lebih kuat? Melahirkannya atau 4 bulan 10 harinya? Naam. Qala dikatakan di sini, "Wa li hadha at-ta'arud dhahaba ba'd al-ulama." Karena ada sedikit pertentangan atau seakan ada pertentangan antara keduanya, maka para ulama berselisih. Dhahaba ba'd al-ulama wa hum qillah, sebagian ulama dan sedikit dia berpendapat seperti ini. Berpendapat ila anna iddatal mutawaffa anha ab'adul ajalaini bil ashhuri awil hamil. Berpendapat, katanya orang yang ditinggal mati, kalau dia dalam keadaan hamil, berarti punya batas akhir iddahnya 2. 4 bulan 10 hari dan melahirkan. Bagaimana? Kata mereka, ab'adul ajalain. Cari waktu yang paling jauh. Kalau hamilnya tinggal 3 bulan, berarti jauh mana dengan 4 bulan 10 hari? Jauh 4 bulan 10 hari. Maka tunggu sampai 4 bulan 10 hari tetap. Kalau dalam keadaan hamilnya baru sebulan, kurang berapa? Kurang 8 bulan lagi baru melahirkan. Maka mana yang lebih panjang? Melahirkan lebih panjang, sedangkan 4 bulan 10 hari kelewat. Maka yang lebih panjang yang dipegang. Begitu. Ab'adul ajalain. Bil ashhur awil hamil. Apakah dengan bulan 4 bulan 10 hari atau dengan hamilnya sisa berapa, dilihat yang paling panjang mana, itu masa idahnya. Roji atau tidak roji kira-kira? Hah? Jelas bertentangan dengan hadis yang sedang kita baca. Dalam hadis yang kita baca, kasus Subay'ah al-Aslamiyah. Mana yang lebih panjang? Al-ashhur awil hamil? Hah? Ashhur awil hamil? Ashhur, 4 bulan 10 hari belum nyampe. Karena disebutkan dalam hadis ini, lam yalbagh an yadha' hamlahun hamlaha. Tidak berapa lama melahirkan. Makanya Abu Nasanabil mengatakan, kau belum boleh nikah karena belum lewat 4 bulan 10 hari. Ternyata Rasulullah mengatakan, kadzaba Abu Sanabil, kamu sudah halal sejak kamu dalam keadaan melahirkan. Nah, pendapat yang kedua yang lebih rajih, fa in kanat hamlu wa akthar min 14 wa 10 i'tadat bih. Ini rinciannya. Rincian pendapat yang pertama masih. Kalau yang lebih panjang adalah 4 bulan 10 hari, maka dia beriddah dengan 4 bulan 10 hari. Karena ternyata in wada'at qablahunna i'tadat bil ashhur. Kalau ternyata walaupun melahirkan sebelumnya, tetap dia harus beriddah dengan 4 bulan 10 hari. Khurujan min at-ta'arud. Alasannya apa mereka kok mencari yang paling panjang? Khurujan minal khilaf katanya. Khurujan minal khilaf itu kehati-hatian. Kalau kami menunggunya lebih panjang, kan lebih aman. Kalau yang satu 3 bulan lagi lahir, ini 4 bulan 10 hari di sini. Ya sudah nunggu di sini aja kan selesai. Berarti dua-dua iddah kita lewati begitu. Paham maksudnya? Kenapa adanya para ulama yang berpendapat dengan pendapat seperti ini yang jelas bertentangan dengan hadis yang kita baca? Mereka hanya menyatakan, bukankah kita kawin itu setelah setahun pun boleh? Boleh enggak? Saya enggak mau nikah sampai setahun lagi. ya silahkan. Oleh karena itu, lebih baik saya pilih yang panjang saja, aman. Kalau melahirkannya 3 bulan lagi lahir, sedangkan ini 4 bulan 10 hari, belum lewat, saya akan lewati sampai 4 bulan 10 hari, baru saya menerima para pelamar, kata wanita ini. Tidak apa-apa kok. Atau sebaliknya, di sini dalam keadaan sudah 4 bulan 10 hari, tapi dia belum melahirkan. Sampai melahirkan selesai, 9 bulan, baru setelah itu, saya baru mau menerima. Sekarang belum. Kenapa? Pokoknya belum. Supaya saya selamat, supaya saya bisa melewati 2 iddah seluruhnya. Mafhum? Jadi kenapa ada pendapat seperti itu? Khurujan minat ta'arud. Walakin jumhurul ulama. Tetapi jumhur para ulama, wa minhumul a'immatul arba'ah. Dan termasuk jumhur para ulama adalah imam-imam yang 4. Imam-imam madhab. Dzawul madzahibil khalidah. Yang memiliki madhab-madhab yang masih tetap sampai hari ini dipegang oleh kaum muslimin. Semuanya dhahabu ila taksisi ayah walladzina yatawfawna minkum. Mereka semua berpendapat bahwa ayat yang umum yang menyatakan bahwa orang yang ditinggal mati dalam keadaan orang yang ditinggal mati iddahnya adalah 4 bulan 10 hari dikhususkan kecuali kalau hamil begitu. Di hadis Subayyah, kecuali kalau melahirkan sebelum itu. Alladhi ma'ana fatakunul ayah hadhihi khassa fi ghairi dawatil ahmal, maka dengan pengkhususan ayat ini, ayat yang walladzina yatawaffawna minkum dikhususkan menjadi khusus untuk yang tidak hamil. Karena hamil ada hukum tersendiri. Nah, wa abqaul ayat al-ula ala umumiha, maka dibiarkan ayat yang pertama tadi, yaitu ayat ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun, ini tetap dalam keadaan keumumannya. Bi an wada'al haml ghayah kulla iddatin fi hayatin wa wafah, maka namanya melahirkan itu adalah puncaknya iddah dalam kehidupan ataupun dalam kematian, apakah karena cerai ataupun karena ditinggal mati, tetap induknya adalah melahirkan. Wa hadha takhsis tajtami'ul adillah wa yazulul iskal, dengan pengkhususan ini hilanglah perselisihan dan hilanglah kesulitan. Kita bisa mengumpulkan semua dalil, cocok semua dalil. Ini juga diterima, ini juga diterima. Ini diterima kalau tidak hamil. Kalau hamil, ini pakainya. An yadha'na hamlahunna. Enam. Ghibah. In kunna natakalam anil hukum, anil ilm, la budda an nubayyin mas sahih minal khata'. Harus mana yang benar, mana yang salah. Maka dengan bahasa manapun, bahasa sopan, bahasa agak keras, tetap intinya adalah yang ini benar, yang ini salah. Apa yang dikatakan fulan keliru, yang benar begini. Karena itu adalah ilmu. Tidak boleh kita hanya karena kasihan sama orang itu supaya jangan menjatuhkannya sebagainya. Ya, apa yang dikatakan dia benar juga. Tidak bisa. Ini istifad, kita mendapatkan faedah dari ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan tidak benar Abu Sanabil. Yang benar adalah begini. Enam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang laki-laki meninggalkan istrinya 6 tahun, tidak meninggalkan nafkah baginya selama 6 tahun. Kemudian setelah itu si wanita tadi menikah. Karena sudah tinggal 6 tahun dalam keadaan enggak ada kabar, enggak ada nafkah. Maka menikah dengan laki-laki lain. Tiba-tiba setelah menikah datang suaminya yang meninggalkan 6 tahun. Bagaimana urusannya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ajab, inna nikah al-awwal fasada li ta'addurin nafaqah min jihati zauj. Nikah yang pertama dia rusak, batal pernikahannya karena tidak diberi nafkah selama 6 tahun tadi. Wanqadat iddatuha, dan sudah habis pula masa iddahnya. Thumma tazawwajat tsani, kemudian dinikahi oleh laki-laki yang kedua tadi. Fa nikahuhu sahih, maka nikahnya sah. Berarti ketika suaminya datang yang 6 tahun tadi pergi tanpa kesan, tanpa pesan, balik, enggak bisa dia untuk menuntut apa-apa. Tetapi wa in kanat tazawwajat tsani, tetapi kalau yang kedua menikahi wanita tadi qabla faski nikahil awal, kalau menikahi wanita yang belum ada faskun nikah, belum ada pembatalan nikah dari yang pertama, fanikahuhu batil, maka pernikahannya batil. Baik, kalau begitu faskun nikahnya apa maksudnya? Faskun nikah atau pembatalan nikah adalah dipisahkannya suami istri oleh hakim tentunya karena sebab-sebab seperti itu tadi. Sebab-sebab dia tidak dibiayai dan seterusnya. Sebab ada seorang istri yang ditinggal, bahkan bukan hanya 6 tahun, mungkin 10 tahun lebih. Tapi dia ridho, dia tahu, maka tetap dia sebagai istrinya orang yang pergi tadi, dan yang pergi tadi tetap sebagai suami si istri yang ditinggal itu. Berarti ada faskhun nikah atau tidak ada? Tidak ada faskhun nikah. Tetapi kalau dia tidak ridho, maka dia harus membatalkan nikahnya. Dan membatalkan nikahnya itulah yang perlu ada saksi, sehingga dia harus datang ke hakim untuk menyatakan keadaannya supaya terjadi faskhun nikah. Maka kalau sudah terjadi faskhun nikah, maka iddahnya selesai, maka dia dalam keadaan sudah boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Walaupun suaminya datang, sebab dalam keadaan dia tidak memenuhi haknya, yaitu nafkah sudah sekian tahun. Tetapi kalau qabla faskin nikah, belum dibatalkan nikahnya, maka tidak boleh menikah lagi dengan suami lain. Nah, wallahu ta'ala alam. Demikian jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.